kirkunakan otakku. Bukan cuma asal ngomong, sungguh gak punya malu. Jangan pernah kau berharap kami gak mampu. Tapi kami tahu rusuh, jelas kerja orang tunggu. Pikir dong money, sekarang bukan lagi zaman Tarzan. Ngapain juga terus tekut-tekutan. Punya prinsip money, otakmu juga bukan otak unang. Pikir yang benar biar gak salah jalan. Dihasut cari dukungan, laganya paling kau ngerti, padahal gak ada istri. Sudah cukup kau bergaya cari perhatian, percuma banyak tingkah, kami malah kasihan. Pikir dong honey, sekarang bukan lagi zaman Tarzan. Ngapain juga terus tekut-tekutan. Punya prinsip money, otakmu juga bukan otak gunang. Pikir yang benar biar gak salah jalan. Pikir dong money, sekarang bukan lagi zaman Tarzan. Ngapain juga terus tekut-tekutan. Bikin orang jadi salah paham. Pakai sedikit hati dan perasaan.